Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang baik ini dan dalam keadaan yang baik serta pada sebuah aktivitas yang baik pula, sebuah kenikmatan ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita pada kesempatan di pagi hari ini. Dan tidak semua apa yang kita rasakan pada kesempatan di pagi hari ini dari keadaan yang baik di atas ketaatan kepada Allah, kesehatan, begitu juga dalam keadaan atau pada sebuah aktivitas yang mulia menuntut ilmu syar'i, dan kita bertemu di tempat yang baik yaitu di tempat rumah dari rumah-rumah Allah, maka sebuah kenikmatan yang sangat agung yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini, seperti yang diinformasikan kepada antum semua, bahwasannya pada kesempatan di pagi hari ini akan diadakan kajian yang diisi oleh beberapa pembicara. Dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ana mengawali dari pembicara-pembicara yang lainnya, yaitu dengan tema yang seperti diinformasikan kepada antum tentang 15 kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwasiat kepada wanita dengan kebaikan. Untuk berwasiat kepada wanita dengan kebaikan. Maka pada kesempatan ini dalam rangka barakallahu fikum mendidik istri-istri kita agar menjadi istri-istri yang baik sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk suaminya, dan bermanfaat untuk anak-anaknya serta untuk masyarakatnya, maka pada kali ini sengaja ana membawakan tema tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Bukan dalam rangka untuk memojokkan atau dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan atau mendiskreditkan, tidak. Namun dalam rangka untuk memperbaiki, untuk memperbaiki agar menjadi atau menjadi sebab istri-istri kita menjadi istri-istri yang salehah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini biidznillah dengan waktu yang singkat kita akan membahas tentang 15 kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya seorang suami mempunyai hak yang besar di sisi istrinya, sebagaimana datang dalam banyak dalil tentang hal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini menjadi dalil betapa besarnya kedudukan seorang suami di sisi istrinya. Di mana kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Namun dalam agama kita tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang suami bagi istrinya. Datang dalam hadis yang lain sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Haqqu zauji ala zaujatihi an law kanat bihi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu." Hak seorang suami kepada istrinya, kalau seandainya ada luka pada suami, hak seorang suami kepada istrinya kalau seandainya terdapat luka pada diri suami kemudian dijilat oleh sang istri, maka hal ini belum menunaikan haknya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad dengan sanad yang hasan, sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya kedudukan seorang suami di sisi istrinya. Seorang istri diperintah untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Bahkan ketaatan seorang istri kepada suaminya menjadi sebab dirinya akan masuk surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah ketika ditanya tentang wanita yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allati tasurruhu idza nadhara." Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan apabila suaminya melihatnya. "Wa tuti'uhu idza amara." Yang mentaati suaminya apabila dia memerintahnya. "Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah." Dan tidak menyelisihi atas dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ini ciri atau tanda wanita terbaik. Jika diperintah dia taat, jika dipandang dia menyenangkan, jika diperintah dia taat dan tidak melakukan perbuatan hal-hal yang terkait dengan dirinya dan harta suaminya dari apa-apa yang tidak disukai oleh suaminya. Datang dalam sebuah hadis yang lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim dan selainnya, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Hakim hadis yang sahih dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fangzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah posisimu, hubunganmu dengan suamimu, sebab dia adalah surgamu atau sebab dia adalah surgamu dan nerakamu. Surgamu kalau engkau mentaatinya, melayaninya dengan baik, mencari keridhaannya. Dan nerakamu kalau engkau durhaka kepadanya, berbuat nusus, membangkang dan tidak taat kepadanya. Datang dalam sebuah hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah, apabila seorang istri mengerjakan salat lima waktu, wasomat sahroha, puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada istri yang seperti ini, wanita yang seperti ini, udkhuli jannata, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati si'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau hendaki. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani menjadi dalil bahwasannya ketaatan seorang istri, selain itu ada perintah yang harus ditaati, perintah agama yang harus dilaksanakan, selain dari itu menjadi sebab dirinya akan masuk surga. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, namun sangat disayangkan sebagian dari istri-istri kaum muslimin tidak mengerti tentang hal ini atau melalaikannya. Tidak sedikit dari mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih syariat yang terkait dengan muamalahnya dengan suaminya. Banyak sekali tindakan-tindakan mereka yang menyelisihi syariat, menyelisihi bimbingan agama terkait dengan muamalah seorang istri kepada suaminya, sehingga berdampak jelek buat dirinya, buat suaminya, buat rumah tangganya, dan berdampak jelek di dunia dan kelak di akhirat. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syar'i terkait dengan muamalah yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. Maka pada kesempatan ini insyaallah 15 perkara, 15 kesalahan yang banyak dilakukan oleh istri-istri kaum muslimin. Yang pertama, kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin, al-jahlu bihukuki zaujihi. Al-jahlu bihukuki zaujihi, yaitu tidak mengetahui atau bodoh terhadap hak-hak suaminya. Ini kesalahan yang pertama yang banyak dilakukan oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin. Bagaimana mungkin seorang istri bisa menjadi istri yang baik, yang menunaikan hak-hak suaminya, bahkan menunaikannya dengan penunaian yang baik, kalau dirinya saja tidak mengetahui apa saja hak-hak suaminya? Lalu setelah itu dia mengharapkan rumah tangga yang, setelah itu dia mengharapkan memiliki rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia. Bagaimana mungkin kalau dia sendiri tidak mengetahui apa saja hak-hak suaminya dan tidak bisa menunaikannya dengan penunaian yang baik, bahkan lebih dari itu tidak menunaikannya karena dia tidak mengetahui apa saja hak-hak suaminya. Benarlah kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam sebuah perkataannya, kata beliau, wala raiba annal jahla aslun kulla fasadin, tidak diragukan bahwasannya kebodohan adalah pokok dari segala kerusakan. Wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunyahi wa akhirahu fahuwa natijatul jahl, bahwasannya setiap keburukan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah dampak dari kebodohannya. Naam, lihatlah ayat ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak istri yang terjatuh kepada kesalahan sebagai seorang istri sebabnya kebodohannya, baik dalam masalah rumah tangga, masalah mendidik anak dan yang lainnya, sehingga rumah tangganya tidak pernah mengalami atau sehingga rumah tangganya berjalan dengan tidak baik, atau tidak sedikit rumah tangga mereka berakhir di tengah jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kesalahan yang pertama. Maka dari itu sudah siokiannya bagi istri-istri kaum muslimin, bagi para ummahat, untuk semangat dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu fikih, atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kewanitaan, terlebih lagi bagi mereka yang sudah berumah tangga, untuk mengkhususkan dari sekian waktunya belajar tentang ilmu yang terkait dengan rumah tangga, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana mengatasi sebuah permasalahan, bagaimana menghadapi mertuanya, bagaimana menghadapi suaminya, dan seterusnya. maka ilmu yang seperti ini tentu dibutuhkan buat dirinya karena dia sudah berumah tangga. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwasannya datang seorang wanita yang menjadi utusan wanita-wanita yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba rijalu bi haditsika, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, para laki-laki telah membawa pergi, para laki-laki telah pergi dengan membawa hadismu, maka berikanlah untuk kami suatu hari yang khusus agar kami menemuimu untuk belajar. Berilah pelajaran untuk kami dengan ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Kata wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, faqala ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diminta oleh salah seorang ummahat, oleh seorang muslimah dari kalangan sahabiyah, agar Rasulullah menjadikan suatu hari, menjadikan hari khusus untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu di tempat ini dan itu, kata Rasulullah. Kemudian fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Hingga akhirnya para wanita berkumpul di suatu hari di tempat tertentu. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya sebagai dalil bahwasannya para muslimah, para ahwat, para ummahat dari kalangan sahabiyah bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, karena mereka tahu sebab kebaikan di dunia dan di akhirat adalah sebabnya dengan menuntut ilmu syar'i. Ini kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh sebagian istri. Lalu kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin, tabadzulu zaujati waqilatu tajamuliha li zaujiha, yaitu terlalu apa adanya di hadapan suami, kurang mempercantik diri. Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin, tabadzulu zaujati waqilatu tajamuliha li zaujiha, yaitu terlalu apa adanya di hadapan suami, kurang mempercantik diri. Suami membutuhkan kalimat yang baik, sentuhan kasih sayang, perasaan yang lembut, penampilan yang menyenangkan yang dapat menyejukkan pandangan jiwa dan menggembirakan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tentang wanita yang terbaik. Kata Rasulullah, allati tasuruhu idzan nadhara, apabila dilihat maka dia menyenangkan suaminya. Watuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Sebuah hadis ini menjelaskan kepada kita di antara tanda wanita terbaik adalah apabila suaminya melihatnya menyenangkan suaminya. Lalu apabila diperintah mentaati perintah suaminya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan dirinya, dengan apa yang tidak disukai suaminya, dan terkait dengan harta suaminya, dengan apa yang tidak disukai suaminya. Ini ciri wanita terbaik. Maka sangat disayangkan sebagian dari istri-istri kaum muslimin kurang memperhatikan penampilan mereka di hadapan suaminya. Apabila menemui suaminya, dia menemui dengan pakaian yang sudah kusam, dalam keadaan yang kusut, rambutnya dan tercium bau masakan dari pakaiannya. Lalu kalau mau pergi sebaliknya, 180 derajat berubah. Berpakaian dengan pakaian yang paling bagus, tercium bau wangi dari tubuhnya atau dari pakaiannya. Tidaklah dia keluar kecuali dengan penampilan yang luar biasa. berbeda dari penampilan ketika dia menghadap suaminya. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal yang banyak dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin. Dan perbuatan ini tidaklah dilakukan oleh seorang istri yang mempunyai akal yang lurus, yang menginginkan kebahagiaan suaminya. Tidak. Dikarenakan seorang istri atau seorang wanita yang mempunyai akal yang lurus, akal yang lurus, yang memiliki agama, akan mencari keridhaan suaminya sesuai dengan kemampuannya dengan cara itu, yaitu mempercantik diri. Tidaklah dia berpenampilan cantik dengan perhiasan yang dia punya kecuali untuk suaminya. Di samping itu, seorang istri yang solehah mengerti dan sadar bahwasanya sang suami menghadapi fitnah syahwat yang luar biasa di sana. Fitnah syahwat yang mengancam kehormatannya, fitnah syahwat yang mengancam agamanya, fitnah syahwat yang mengancam keimanannya. Dan terbukti tidak sedikit dari suami-suami kaum muslimin yang terjatuh pada fitnah syahwat ini. Seorang istri yang lurus, yang baik agamanya, mengerti hal ini. Dengan dilatar belakangi dengan pemahaman ini, dia berusaha untuk menjadi sebab suaminya tertundukkan pandangannya, menjadi sebab suaminya terjaga dari fitnah wanita. Maka dia berusaha untuk senantiasa berpenampilan yang terbaik, senantiasa berpenampilan cantik, senantiasa berusaha untuk berpenampilan yang menawan ketika berada dengan suaminya. Ini yang seharusnya disadari oleh setiap istri-istri kaum muslimin. Karena di sebuah hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalanku fitnah yang lebih besar, yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada fitnah wanita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menjadi dalil bahwasanya fitnah terbesar bagi suami-suami mereka, bagi para laki-laki, adalah fitnah wanita. Dengan kesadaran inilah sehingga lebih memacu para istri-istri di rumahnya, para istri-istri kaum muslimin, apalagi seorang ummahat salafiyah, maka sudah seyogianya dia atau ummahat salafiyah, para istri salafiyah, tampil terdepan dalam masalah ini, yaitu senantiasa berpenampilan yang terbaik, senantiasa menjaga penampilannya di hadapan suaminya. Namun sangat disayangkan, bahkan ada sebagian ummahat atau sebagian istri-istri dari kalangan salafiyin yang mereka mengerti ilmu, mengerti agama, melalaikan perkara yang seperti ini. Itu kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin. Lalu kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin, kasratus sukhti wa qillatul hamd, yaitu banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur. Kasratus sukhti wa qillatul hamd, yaitu banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur. Ada sebagian istri yang banyak berkeluh kesah, kurang bersyukur, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apabila dia ditanya tentang keadaannya bersama suaminya, dia selalu mengawali dengan berkeluh kesah, menampakkan kesusahan dan kesedihan, serta membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan kehidupan istri-istri yang lain yang suaminya berbuat baik kepada mereka. Selalu seperti ini. Ketika ditanya tentang keadaan dirinya dengan suaminya, selalu diawali dengan berkeluh kesah, kemudian menampakkan kesusahan, menampakkan kesedihan, kemudian setelah itu membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan istri-istri yang lainnya yang suaminya berbuat baik. Seperti ini selalu. Sikap yang seperti ini adalah sebuah sikap yang akan membawa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya akan dicabut. Seorang istri yang seringnya berkeluh kesah, seringnya tidak bersyukur, maka dikhawatirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, nikmat suami, nikmat rumah, nikmat ada yang menjaganya, nikmat anak, Allah cabut dari dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangatlah berat. Naam. Maka wajib bagi seorang istri, wajib bagi seorang ummahat yang mempunyai akal yang lurus, akal yang lurus, untuk menjauhi sikap sering berkeluh kesah, dan sudah sepantasnya bagi dia untuk banyak bersyukur kepada Allah. Dan apabila ditanya tentang keadaan rumahnya, keadaan rumah tangganya, keadaan dirinya dengan suaminya, maka pujilah Allah. Pujilah Allah, ingatlah nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada dirimu, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Adapun kufur nikmat, selain hal itu merupakan perbuatan dosa, dan akan menjadi sebab Allah akan mencabut nikmatnya. Terdapat ancaman yang sangat berat tentang hal tersebut, di mana Rasulullah SAW sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, beliau berkata, wa uritu nara falam ara mangzoran kal yaumi qattun, diperlihatkan kepadaku neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini sedikit pun, karena dahsyatnya neraka. Diperlihatkan suatu hari kepadaku neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini sedikit pun. Kemudian Rasulullah berkata, afdha'a wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kemudian para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah tersebut berkata, bima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah, kenapa kebanyakan para penghuni neraka itu wanita? Qala, kata Rasulullah, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Qila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka para wanita itu kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, yakfurnal asira wa yakfurnal ihsana, yaitu mereka, para wanita tersebut, mengkufuri, mendurhakai suami dan mengingkari kebaikannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu, kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada mereka, kalau seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang di antara dia atau di antara mereka, dahro, sepanjang masa, thumma ra'at minka say'an, kemudian melihat darimu sesuatu kesalahan, qalat, mereka berkata, ma ra'aitu minka khairun qattun, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan dari dirimu. Luar biasa. Ketika seseorang atau ada salah seorang suami yang melakukan kebaikan sepanjang masa, hari demi hari selalu dia berbuat baik kepada suaminya, hari demi hari selalu dia mencurahkan kasih sayangnya, hari demi hari selalu dia mencurahkan perhatiannya, hari demi hari selalu dia berkorban untuk istri dan anaknya. Namun ketika satu saja, pada sebuah kesempatan dia melakukan sebuah kesalahan, maka ada salah seorang istri yang berkata kepada suaminya dengan perkataan, ma ra'aitu minka khairun qattun, aku tidak pernah melihat sedikit pun darimu kebaikan. Luar biasa. Nah, panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Lupa kebaikan-kebaikannya, lupa kasih sayangnya, lupa perhatiannya, lupa penjagaannya, lupa jerih payah yang selama ini diberikan kepada suami, yang selama ini diberikan suaminya kepada dirinya dengan satu kesalahan, dengan satu kekecewaan, dengan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan dirinya. Ini ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti inilah, wanita-wanita yang seperti inilah, istri-istri yang seperti inilah yang akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Haythami, Al-Bazzar dan At-Tabrani, At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atan, la yanzurullahu ila imra'atan la tazkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan tidak merasa cukup darinya. La yanzurullahu ila imra'atan. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita dengan pandangan rahmat ketika kita semua pada hari kiamat, ketika kita semua pada hari kiamat membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih sayang Allah, membutuhkan ampunan Allah, sehingga Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya dan mengampunkan kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Namun di sana ada orang-orang yang Allah tidak lihat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Salah seorang di antara mereka adalah seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan tidak merasa cukup darinya. Sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani ini menjadi dalil dari sekian banyak dalil bahwasannya wanita atau seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal dan mendapat ancaman yang berat kelak di akhirat. Lalu kesalahan yang keempat dari kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, kilatu i'anati zawji ala birri wa taqwa, yaitu kilatu i'anati zawji ala birri wa taqwa, kurangnya istri membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Kurangnya istri dalam membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin yang justru menjadi fitnah bagi suaminya, di mana istrinya menghalangi suaminya dari menuntut ilmu syar'i, tidak mendukungnya ketika dirinya berbuat atau ketika dirinya ke sang suami hendak berbuat kebaikan. Tidak mendukungnya ketika hendak mengeluarkan zakat, tidak mendukungnya ketika hendak ingin menyisihkan sebagian hartanya ingin disedekahkan, dia ingatkan dengan kebutuhan-kebutuhannya dan dari perbuatan-perbuatan yang lainnya, justru sang istri menjadi fitnah bagi suaminya. Maka tidak sepantasnya seorang istri menjadi batu penghalang bagi suaminya untuk melakukan kebaikan. Bahkan sudah seharusnya dia membantu suaminya dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naam, maka berhati-hatilah kalau seorang suami dicoba dengan istri yang seperti ini. Seorang istri yang justru menjadi batu penghalang, batu sandungan bagi sang suami ingin mencapai derajat yang lebih tinggi nanti kelak di akhirat. Ketika ingin menunaikan kewajibannya, menunaikan zakat atau menunaikan juga kewajibannya berta'awun atau menunaikan kewajibannya dalam dakwah dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan, justru sang istri orang yang paling pertama berada di hadapannya menghalanginya. Maka berhati-hatilah dari fitnah istri, dan tidak sepantasnya seorang istri melakukan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu dan yang istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dalam surat At-Taghabun ayat 14. Maka barakallahu fikum, berhati-hatilah dengan tipe istri yang seperti ini, karena dia akan menjadi barakallahu fikum sebab kita terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kelak di akhirat. Maka sungguh indah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di sana ada seorang istri yang bangun sholat malam, kemudian membangunkan suaminya. Ketika suaminya tidak mau bangun, dipersihkan dengan air. Maka Allah merahmati seorang istri yang seperti ini, saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan di sana ada sebagian istri, bahkan sebagian istri dari suami-suami salafiyin yang kurang mendukung, bahkan menjadi batu penghalang sang suami untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Itu kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin. Lalu kesalahan yang kelima, al-mannatu ala zauj, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Ini kesalahan yang kelima, yaitu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Ada sebagian istri yang melaksanakan tugasnya, melayani suaminya, mengurusnya, bahkan mengurus kedua orang tua suaminya. Akan tetapi perbuatan baik itu semua, kewajiban itu semua, dia ikuti dengan sikap mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suaminya. Sungguh barakallahu fikum, perbuatan mengungkit-ungkit kepada orang lain saja dilarang, lalu bagaimana ketika seorang istri mengungkit-ungkit perbuatan baiknya kepada suaminya? Di samping itu, bahwasannya apa yang dia lakukan dari melayani suaminya, apa yang dia lakukan dari mengerjakan tugas rumah tangga atau melakukan kebaikan untuk suaminya, itu adalah kewajibannya bagi seorang istri kepada suaminya. Ditambah lagi bahwasannya orang yang dia berbuat kebaikan adalah orang yang dia cintai. Di samping itu ditambah lagi bahwasannya orang yang dia berbuat kebaikan adalah orang yang pernah juga atau orang yang juga berbuat baik kepada dirinya dengan pengorbanannya, dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya dan seterusnya. Apakah pantas orang yang seperti ini dia mengungkit-ungkit kebaikannya? Kalau dalam agama kita dilarang seseorang mengungkit-ungkit kebaikan dirinya kepada orang lain, lalu bagaimana? Apakah pantas atau bagaimana ketika seorang istri mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang yang berbuat baik juga kepada dirinya, yaitu kepada suaminya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Datang dalam sebuah hadis, semoga menjadi pengingat, penggugah bagi orang-orang yang lalai dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang melakukan apa yang disebutkan dalam kesalahan yang kelima ini, di mana di sana ada sebagian istri yang mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit kerja kerasnya, mengungkit-ungkit uang yang diberikannya. Maka ingatlah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasulullah, tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Bayangkan, tiga orang ya Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak lihat mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan ancaman yang luar biasa. Yang pertama, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Yang kedua, Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang kedua Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Yang ketiga, Allah tidak mensucikan mereka. Yang keempat, Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Adakah orang yang paling sengsara? Adakah orang yang paling sengsara jika dia mendapatkan ini semua? Ketika kita semua pada hari kiamat membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah, Ketika kita membutuhkan Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari azab Allah yang besar pada hari itu, namun di sana ada orang-orang yang tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak Allah sucikan, bahkan Allah timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Siapakah mereka? Faqaraha, faqaraha, faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Kemudian Rasul mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Faqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar yang mendengar Rasulullah berkata, yang mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali, khabu wa khasiru, sungguh gagal dan celakalah orang tersebut. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan 3 orang tersebut adalah al-musbilu, orang-orang yang berpakaian isbal di bawah mata kaki. Lalu yang kedua al-mannanu, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Lalu yang ketiga wal mungfiku sil'atahu bil halifil kadhibi, wal mungfiku sil'atahu bil halifil kadhibi, dan yang ketiga orang yang menawarkan barangnya dengan sumpah yang dusta. 3 orang inilah yang Allah tidak akan ajak bicara, yang Allah tidak akan lihat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, yang Allah tidak akan mensucikan mereka, bahkan Allah memberikan azab yang sangat pedih bagi mereka. Salah satunya adalah barakallahu fikum, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Lalu kalau seperti ini keadaan orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, jika dilakukan kepada orang yang berbuat baik, lalu bagaimana keadaan seorang istri yang mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit pemberiannya yang dia berikan kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk menghormatinya, kepada orang yang berbuat baik juga pada dirinya, bagaimana keadaannya? Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, maka seorang istri seharusnya sadar di samping ketaatannya dan pelayanannya merupakan sebuah keharusan, kewajiban bagi seorang istri untuk bersikap seperti itu, atau kebaikan yang dia berikan itu juga kepada orang yang dia cintai dan orang yang berbuat baik kepadanya, lalu kenapa dia mengungkit-ungkit pemberian yang dia berikan kepada suaminya, apalagi hal tersebut dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang diberikan kepada ana, dan insyaallah pada kesempatan setelah ini Al-Ustaz Mubarak Hafidhullah akan membahas pembahasannya, akan beliau bahas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.